Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Azzi imani nafzi qur'ani. Azzi imani nafzi qur'ani. Wasluki adabun rabbi rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang beriman dimanapun Anda berada, kembali kita bersua di rubrik Jendela Akhirat. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita akan menyimak kabar tentang hari akhir yang termuat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang kita kemas dalam tadiah acara Jendela Akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak faedah di balik kabar-kabar tersebut. Amin. Baik pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang tanda besar kiamat. Adapun tanda besar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang keluarnya binatang melata yang dapat berbicara. Sekali lagi, pembahasan kita pada rubrik Jendela Akhirat kali ini adalah tentang tanda besar kiamat, yaitu keluarnya binatang melata yang dapat berbicara. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelang hari kiamat, ketika kejahatan merajalela dan kerusakan meluas dan sulit dicarinya kebaikan, maka muncullah binatang yang keluar dari perut bumi yang dapat berbicara. Keluarnya binatang melata tersebut pasti akan terjadi berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Binatang tersebut telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, tepatnya di surat An-Naml ayat ke-82. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim, wa idha waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbah minal ard tukallimuhum annan nas kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Nah pendengar, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan binatang melata ketika manusia telah rusak. Ketika manusia telah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menggantikan agama yang benar. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan binatang dari dalam bumi kepada mereka. Lalu dia berbicara dengan manusia. Pendengar, para ulama berkata tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dalam kalimat waqa'al qawlu alaihim, maksudnya adalah telah pasti bahwa ancaman atas mereka yaitu manusia karena perbuatan mereka yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, kefasikan, pembangkangan, berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mentadabburi ayatnya, tidak mengamalkan hukumnya, juga tidak berhenti melakukan kemaksiatan, sehingga nasihat pun tidak lagi bermanfaat bagi manusia tersebut. Mereka tidak dapat diingatkan lagi dan mereka durhaka. Waliyatubillah. Maka Allah Ta'ala berfirman, jika mereka telah berbuat demikian, kami, kata Allah, akan mengeluarkan binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan mereka. Binatang yang dapat memahami dan berbicara dengan mereka. Padahal biasanya binatang tidak bisa berbicara dan tidak mengerti. Tidak lain dan tidak bukan hal itu adalah agar dia, yaitu binatang tersebut, memberitahukan kepada manusia bahwa apa yang terjadi adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dekatnya kiamat. Nah, pendengar yang budiman, menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukil tentang apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau pernah berkata, kalimat tukallimuhum dalam ayat tersebut atau ayat tadi yang kita baca di Quran surat An-Naml ayat ke-82, maknanya adalah melukai mereka. Ya, binatang itu akan menulis pada setiap dahi manusia, yaitu dahi orang kafir ditulis kafir. Adapun pada dahi orang mukmin maka akan ditulis mukmin. Melukai atau menulis pada dahi tersebut sebagaimana orang yang mentato tubuhnya saat ini. Karena sebetulnya mentato tubuh itu hakikatnya adalah melukai dengan bentuk tulisan atau gambar. Dalam bahasa Arab disebut al-wasmu, dan itu sudah dikenal sejak dahulu kala. Orang yang melakukan tato pada tubuhnya atau minta ditato saat ini adalah terkutuk atau dilaknat. Baik pendengar, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan umatnya tentang tanda kiamat tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya, yaitu terbitnya matahari dari barat, dajjal, dan munculnya binatang dalam bumi. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu muncul, maka yang lainnya terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, binatang melata tersebut akan keluar dan memisahkan antara orang kafir dan orang mukmin dengan memberikan tanda pada mereka. Adapun orang beriman, maka binatang itu akan memberikan tanda pada wajahnya sehingga menjadi bersinar. Hal itu merupakan tanda keimanannya. Sementara untuk orang kafir, maka binatang tersebut akan memberikan tanda di hidungnya sebagai tanda kekufurannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana aktivitas binatang tersebut di bumi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seekor binatang akan keluar dengan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman alaihi salam. Lalu ia akan memberikan tanda atau cap sebagai tanda pengenal kepada seorang kafir, yaitu dengan cincin pada hidung seorang yang kafir, dan menjadikan bercahaya serta memutihkan wajah bagi seorang mukmin dengan tongkat Musa. Sehingga orang-orang yang berkumpul pada hidangan makanan akan saling menyeru. Yang ini berkata, wahai mukmin, sementara yang lain berkata, wahai kafir. Pendengar, menurut beberapa pendapat ulama, binatang melata tersebut akan keluar di tanah haram, yaitu Mekkah. Hal ini sebagaimana perkataan Huzaifah bin Asad yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa binatang tersebut akan keluar dari masjid yang paling besar. Tatkala mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar, kemudian bumi terbelah. Adapun mengenai ciri-ciri dan bentuk dari binatang melata tersebut, pendengar, para ulama banyak berbeda pendapat mengenai jenis, ciri-ciri, dan bentuk fisiknya. Namun, yang paling wajib kita imani adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan binatang tersebut di tengah-tengah manusia yang akan mengajak mereka berbicara di akhir zaman. Maka perkataannya terhadap manusia merupakan tanda bagi mereka yang berhak mendapatkan ancaman karena mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, dengan keluarnya binatang tersebut, semua manusia akan paham dan mengetahui bahwa hal tersebut merupakan sesuatu di luar kebiasaan, yang bermakna atau berarti memberikan isyarat akan dekatnya hari kiamat. Padahal sebelumnya mereka sama sekali tidak mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga tidak membenarkan hari yang dijanjikan tersebut. Akhirnya pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita bahwa beliau bersabda, "Bersegeralah kalian melakukan amalan sebelum munculnya 6 perkara, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat, dajjal, dukhan, dabbah, atau terjadinya kematian, atau terjadinya hari kiamat." Demikianlah pendengar, akhir daripada pembahasan kita di rubrik Jendela Akhirat kali ini mengenai binatang melata yang dapat berbicara kepada manusia sebagai bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda dekatnya hari kiamat. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Semoga kita bisa melanjutkan rangkaian tanda-tanda besar kiamat yang mudah-mudahan dapat mempertebal keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Rabbani wasluki adabun Rabbi Rabbani wasluki adabun Rabbi Rabbani wasluki adabun Rabbi Rabbani. وسلوكي أدب